الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باب yang ke-36 ya. Dengan judul bab Kalamir Rabbi, firman Allah Ar-Rabb, perkataan Allah Azza wa Jalla يوم القيامة، pada hari kiamat، مع الأنبياء وغيرهم، bersama para nabi dan yang selain mereka. Bab ini sebagaimana bab-bab yang sebelumnya masih berbicara mengenai sifatul kalam, sifat kalam yang menunjukkan bahwa sifatul kalam berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan kapan Allah kehendaki. Bab ini ingin menjelaskan bahwa sifatul kalam, Allah berbicara dari satu pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Karena itu Al-Imam mengkaitkan dengan yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Bagian pertama dari bab ini, perkataan Allah Azza wa Jal pada hari kiamat kepada para nabinya, itu hanya ditunjuki oleh hadis yang pertama. Al-Imam membawakan 5 buah hadis. Hadis yang pertama 7509 dan 7510. Sedangkan hadis yang kedua sampai ke 5 7511 sampai 7514 adalah bagian yang kedua dari bab ini, yaitu perkataan Allah kepada yang selain para nabi, wa ghairihim. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Walaupun semua hadis yang ada di bab ini telah ditakhrij oleh al-imam dan telah saya bacakan dan jelaskan sebagiannya. Silakan Suhail membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Babu kalam ar-Rabb 'azza wa jalla yawm al-qiyamati ma'a al-anbiya'i wa ghayrihim. Haddathana Yusuf bin Rashid, haddathana Ahmad bin Abdullah, haddathana Abu Bakr bin Ayyash an Humayd qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yawm al-qiyamati shuffi'tu faqultu ya rabbi adkhil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu adkhil jannah man kana fi qalbihi adna shay'in faqala Anas kaanni anzuru ila asabi'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mic-nya kali kurang ini ya, kurang terdengar. Enggak ada mic. Hah? Haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hamman bin Zaid, haddatsana Ma'mar bin Hilal al-Anazi qala ijtama'na nasun min ahli Basra wa dhahabna ila Anas bin Malik wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bunani ilayhi يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فإذا لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة وجاءك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلماته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلحمني محامدي أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقول انطلق فأخرج فيقال Fayuqalu. Di situ apa tertulis? Fayaqul. Ayat terus. Fayuqalu intaliq fa'akhrij minha man intaliq fa'akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min imanin fa'antaliqu fa'af'alu thumma a'udu فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وصل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلع فأخرج من كان في قلبي من كان انطلع فأخرج من كان في قلبه أبناء أبناء أبناء مثقال حبة خردلة من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا كلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضاحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعوذ الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وصل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظماتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نعم. Ini hadis yang pertama 7509 dan 7510 dari dua jalan. Al-Imam rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Yusuf bin Rashid, yani Yusuf bin Musa bin Rashid, haddatsana Ahmad bin Abdullah, haddatsana Abu Bakr bin Ayyash Al-Qari', kita kiraahnya dari Asim, yang meriwayatkan dari Asim adalah Abu Bakr bin Ayyash ini. An Humaydin qala. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Humayd At-Tawil. Dia berkata, sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala. Aku pernah mendengar Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, syufi'tu, telah diberikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat. Fakultu, aku mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, adkhilil jannati, adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun. Ya Rabbi, masukkanlah ke dalam surga orang, yakni setiap orang yang di hatinya hanya memiliki keimanan yang sangat kecil, khardal, khardalatun. Fayadkhuluna, lalu mereka dimasukkan ke jannah. Thumma aqulu, kemudian aku berkata lagi, adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Ya Rabbi, masukkanlah lagi ke surga setiap orang yang ada di hatinya kurang dari khardalatun, lebih kecil lagi. Faqala Anas, maka Anas mengatakan, ka'anni anzuru ila asabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku melihat jari-jari Rasulullah SAW mengecilkan, seperti kita menganggap kecil gini, kecil. Yaani keimanan yang sangat kecil sekali. Ya. Kemudian jalan yang kedua dari hadis Anas, panjang sekali, yang kita kenal dengan nama hadis syafaat. Asyahid di dalam hadis yang mulia ini, ketika manusia mendatangi Adam dan seterusnya sampai kepada Isa, dan semuanya tidak sanggup memberikan syafaat, fayatuna Isa fayaqulu lastu laha, lalu mereka mendatangi Isa, maka Isa mengatakan, lastu laha, bukan saya. Bukan saya orangnya untuk memberikan syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin. Tetapi hendaklah kamu mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, lalu mereka mendatangiku. Faakulu, maka aku mengatakan, analah, akulah orangnya. Jadi akulah orang yang berhak memberikan syafaat. Fa astazinu ala rabbi, lalu aku meminta izin kepada Rabbku. Fayu'zanu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al'an. Lalu diizinkan kepadaku dan Allah mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang aku memujinya, yang sekarang ketika beliau menceritakan hadis kepada para sahabat tidak hadir dalam ingatanku. Fa ahmaduhu bitilkal mahamidi, yakni lupa Rasulullah yang Allah kehendaki, karena pujian itu nanti akan diucapkan oleh beliau pada hari kiamat. Maka aku memuji-muji Allah dengan pujian-pujian itu. Wa akhiru lahu sajidan, dan aku tersungkur sujud kepada Allah. Fayuqal, dalam salah satu naskah tadi dibaca oleh Suhail, fayaqul. Kalau fayuqal dikatakan, fayaqul, maka Allah berfirman, Ya Muhammad, syahid di sini. Allah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa ra'sak. Angkatlah kepalamu. Waqul, dan katakanlah, yusma laka. Niscaya akan didengar. Wasal tu'ta, dan mintalah, pasti akan diberikan. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fa'akul, maka aku mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku ummatku ummatku. Fayuqal atau fayaqul, intaliq, berangkatlah engkau. Fa'akhrij minha, keluarkanlah umatmu dari neraka. Man kana fi qalbihi misqalu sya'iratin min imanin, setiap orang yang ada di hatinya keimanan sebesar sya'irah, biji gandum. Fa'antaliqu fa'af'alu thumma a'udu, begitulah berulang kali sampai kali yang ketiga. Beliau mengatakan, fa'akul ya Rabbi ummati ummati, fayaqul intaliq fa'akhrid man kana fi qalbihi adna adna, yang kurang lagi dari biji gandum itu keimanannya. Adna adna, yang kurang lagi, kecil sekali keimanannya. Misqali habbatin khardalin min iman. Ya. Nah, al-imam memberikan judul ma'al anbiya, tetapi hadis yang dibawakan hanya kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu telah mewakili sekalian para nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala juga berbicara kepada Nuh dan lain sebagainya. Hadis yang kedua dan kelima, silakan Suhail baca. حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار وآخر أهل النار جروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل ربه له ربه ادخل الجنة فيقول رب الجنة ملأ فيقول له ذلك ثلاثة مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرارا. درس. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمان منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمات طيبات. ترس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك gitu bacanya. أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. Terus yang panjang bacaannya. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرروه ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم Hadis yang kedua 7511 menjelaskan terakhir orang yang masuk surga dan terakhir orang yang keluar dari neraka. Dia berjalan sambil merangkak. Asy-syahid فيقول له ربه maka Rabbnya berfirman kepadanya. Ini bagian kedua dari bab ini. Wa ghairihim, bab kalam Rabb azza wa jal yawm al-qiyamati ma'al anbiya'i wa ghairihim. فيقول له ربه udkhulil jannah, diperintah untuk masuk surga. Tapi dia digambarkan seolah-olah surga telah penuh. Dia mengulang lagi dan terus dikatakan masuk dalam surga dan bagimu 10 kali lipat yang ada di dunia ini. Hadis yang kedua, ketiga, 7512. Asy-syahid ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak seorang pun di antara kamu melainkan Rabbnya akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penghalang di antaranya dengan Rabbnya, yakni tidak ada di antaranya dengan Rabbnya penterjemah yang akan menterjemahkannya. Tidak ada. Hadis yang keempat, 7513. Hadis yang diulang-ulang. Salah seorang ulama Yahudi mengatakan innahu idza kana yaumul qiyamah ja'alallahu samawati ala isba'in wal aradin ala isba'in dan seterusnya. Asy-syahid anal malik anal malik. Hadis yang kelima, 7514, hadis yang juga pernah kita bahas. Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi an-najwa?" Pernahkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani bagaimana engkau mendengar? Yani apa sabda Nabi? Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang najwa? Najwa artinya berbicara dua orang atau lebih tidak terdengar oleh orang lain. Pembicaraan Allah kepada hambanya tidak terdengar oleh yang lain. Maka Ibnu Umar membawakan hadis, "Yadnu ahadukum min rabbihi." Nanti pada hari kiamat salah seorang dari kamu mendekat kepada Rabbnya, "hatta yadha'a kanafahu alaihi," sehingga Allah meletakkan tabir, yakni sitrun. Karena dalam riwayat yang lain, "Inna Allah yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu." Sesungguhnya Allah mendekat kepada seorang mukmin. Berarti ini khusus mukminin. Lalu Allah meletakkan atasnya dan menutupnya agar tidak terlihat dan tidak diketahui oleh yang selain. Sebab kalau diketahui oleh orang banyak, nanti dia mempunyai kesalahan-kesalahan besar, dia malu. Allah menutup kesalahannya itu. Ini makna hatta yadha'a kanafahu 'alaihi fayaqul, maka Allah berfirman kepadanya. Asy-syahid di sini, a'alimta kadza wa kadza? Engkau tahu perbuatan ini dan itu yang engkau telah kerjakan di dunia? Fayaqul, maka orang itu mengatakan, na'am, iya. Wa yaqul, dan Allah berfirman lagi, alimta kadza wa kadza? Engkau tahu perbuatan ini dan itu? Fayaqul, maka orang itu mengatakan, na'am. Fayuqarriruhu, dia mengakuinya. Telah melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Semuanya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, inni satartu alaika fid dunya. Aku telah menutup kesalahanmu di dunia sehingga orang lain tidak tahu. Wa ana aghfiraha lakal yaum. Dan pada hari ini aku ampuni dosamu. Ini tentang najwa. Allah tabaraka wa ta'ala, yakni mendekat zatnya kepada hambanya mukmin yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Selesai bab ini, kemudian al-imam membawakan bab ke-37. Masih berbicara mengenai sifatul kalam. Bab ma jaa fi qawlihi 'azza wa jal wa kallama Allahu Musa taklima. Bab firman Allah Ta'ala, yakni dalam surat An-Nisa, Allah sungguh benar-benar telah berbicara kepada Musa. Yakni secara hakiki yang didengar oleh Musa adalah kalamullah. Al-Imam secara khusus memberikan judul bab dengan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, untuk membantah Ja'ad bin Dirham dan murid-muridnya. Ja'ad bin Dirham termasuk orang pertama yang mengatakan Allah tidak berbicara kepada Musa. Kemudian diikuti oleh murid-muridnya, Jahm bin Safwan dan seterusnya. Maka terbentuklah madhab yang sangat buruk sekali dalam Islam, pengingkaran terhadap sifatul kalam bagi Allah tabarak wa ta'ala. Padahal, tunggu. Dengan tegas Rabbul Azza wa Jalla mengatakan wa kallama Allah Musa taklima. Allah benar-benar yakni sungguh-sungguh telah berbicara kepada Musa. Kemudian Al-Imam membawakan beberapa hadis yang telah ditakhrid untuk menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan Musa alaihi salam, salah satu mukjizatnya Allah berbicara langsung kepada Musa. Hadis yang pertama 7515. Al-Imam rahimahullah taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ihtajja Adam wa Musa. Faqala Musa: Anta Adam الذي أخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وكلامه الشاهد وكلامه ثم تلوموني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى dalam riwayat yang lain diulang. الشاهد وكلامه. Adam mengatakan kepada Musa, engkau Musa yang Allah telah memilihmu untuk menyampaikan risalahnya, dan Allah telah memilih dan mengkhususkanmu dengan perkataan Allah. Yani Allah berkata, ya Musa, dalam Al-Quran, innani anallah. Hadis yang kedua, nomor 7516. Hadis syafaat, diulang lagi oleh Al-Imam. Ketika manusia datang kepada yakni apa Musa, tapi diringkas di sini tidak disebut karena sudah ma'ruf bahwa hadis syafaat di situ ada Musa alaihi salatu wassalam. Dan ya kan, yang hadis yang kedua 7516 itu hadis syafaat, syafaatul kubra. Manusia mendatangi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa. Dan Ibrahim memerintahkan manusia agar datang kepada Musa yang Allah telah mengkhususkan kepadanya, yakni Allah berbicara kepada Musa. Tidak disebut oleh Al-Imam, tidak dibawakan dengan lengkap karena sudah maklum, sudah ma'ruf, sudah pernah dibahas, sudah pernah ditakhrid. Kemudian hadis yang ketiga 7517 dibawakan hadis Isra dan Mi'raj. Asy-syahid wa Musa fi as-sabi'ati, dan Musa berada di langit ketujuh. Ini ada kekeliruan. Musa di langit yang ke-6 dan Ibrahim di langit yang ke-7. Karena rawi di sini yaitu Syarik bin Abdullah infirad sendirian dalam meriwayatkan hadis Isra dan Mi'raj sini yang ada beberapa catatan ulama tentang kesalahan atau kekeliruannya. Di situ dikatakan, wa Musa fi sabi'ati bi fadli kalamihi Allah, kalamihi lillah, kalamihi Allah. Dan Musa di langit yang ketujuh, kalimat fi sabi'ah khata', jelas keliru, karena riwayat yang lain menjelaskan di langit yang ke-6. Karena keutamaan Musa, Allah berbicara kepadanya. Ya. Kemudian bab ke-38 lebih khusus lagi, bab kalamir rabbi ma'a ahlil jannah, firman Allah kepada penduduk surga. Silakan Suhail baca yang kencang. Hadatsana Yahya bin Sulaiman, hadatsani bin Wahb, qala hadatsani Malik an Zaid bin Aslam, an Ada bin Yasar, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضوان أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ترس. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال، أن عطاء بن يسار، أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره وأمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه يا ابن آدم دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضاهك رسول الله صلى الله عليه وسلم. <تص-> Hadis yang pertama, Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna Allah yaqulu li ahli al-jannah. Asy-syahid di sini kan judulnya, perhatikan judulnya, bab kalami rabbi ma'a ahli al-jannah, perkataan Rabb, yakni Allah berkata-kata kepada penduduk surga. Inna Allah yaqulu li ahli al-jannah, sesungguhnya Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahli al-jannah, hai penduduk surga, fayaquluna, maka mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Aku sambut, yakni kami menyambut panggilanmu, kami sambut panggilanmu dengan kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dan kebaikan ada di kedua tanganmu. Fayaqul, maka Allah bertanya kepada mereka, hal raditum, sudahkah kamu senang, redha? Fayaquluna, maka penduduk surga mengatakan, wa malana la narda ya rabbi, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak redha? Jadi mengapa kami tidak redha? Tidak mungkin kami tidak redha, wahai Rabb. Sungguh engkau telah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu. Yakni kebahagiaan di jannah. Fayaqul, maka Allah berfirman, ala u'atikum afdala min dhalik, maukah aku berikan kepadamu yang lebih utama dari itu, dari kesenangan jannah. Fayaqulu, fayaquluna, maka mereka bertanya, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, wahai Rabb, sesuatu mana yang lebih afdal, lebih utama dari ini, dari kesenangan di jannah ini. Fayaqul, maka Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, aku halalkan kepada kamu keridhaanku, maka aku tidak akan marah murka kepadamu sesudah ini, selama-lamanya. Maka ahlul jannah selain mendapat jannah dan juga kehalalan, keridhaan Allah, Allah redha dan tidak akan pernah marah kepada mereka selama-lamanya. Nah, ini kesenangan di jannah. Hadis yang kedua, Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Dia berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhadithu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah bercerita, membawakan hadis beliau, bersabda, wa indahu rajulun min ahli al-badiyati, di sisi beliau ada salah seorang penduduk desa, Arabiyun, Arabiyun. Nabi SAW bercerita, anna rajulan min ahli al-jannati ista'zana rabbahu fi az-zar'i. Nanti, yani ada salah seorang dari penduduk surga meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Faqala, maka Allah berfirman, asyahid di sini, awalasta fima syi'ta, Bukankah engkau telah mendapati apa yang engkau mau? Qala bala. Benar. Walakinni uhibbu an azra'a. Akan tetapi saya ingin, suka bercocok tanam. Kelihatannya ini petani di فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاؤه وتكويره أمثال الجبال. Lalu dia menanam, dia tebarkan benihnya dan segera tumbuh seperti gunung. Segera, tidak tunggu berbulan lagi. فيقول الله تعالى. Maka Allah Ta'ala berfirman, dunaka yabna Adam, wahai anak Adam, la yushbi'uka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengenyangkanmu. Yakni sifat anak Adam tidak pernah merasa puas. Faqala al-A'rabiyyu, maka orang Arab gunung yang ada di situ mengatakan, ya Rasulullah, la tajidu hadha, enggak didapati orang seperti ini illa Qurasyian, kecuali orang Quraisy, atau Ansariyan, atau orang Ansar. Fa innahum ashabu zar'in, karena mereka petani. Fa amma nahnu, adapun kami, falasna bi ashabi zar'in, kami bukan petani. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa mendengar A'rabiyun itu mengatakan, mendengar cerita itu, bahwa nanti di sorga ada orang yang minta izin untuk bercocok tanam. A'rabiyun mikir, dia bukan petani. Yang petani ini orang Ansar atau orang Quraisy. Itu pasti orang Quraisy atau orang Ansar. Bukan kami, kami enggak. Seperti itulah. Maka Rasulullah SAW fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali syahidnya, dalilnya, yakni Rabbul Azza wa Jal berbicara kepada seluruh penduduk surga dan juga kepada orang per orangnya, yakni kalamur Rabb. Orang itu mendengar suara, penduduk surga mendengar suara Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, barangkali ini, ikhwan, kita masih berbicara tentang sifatul kalam, sifat yang sangat agung, bahwa Allah sifat zatnya, zatiyahnya, dan juga sifat fi'aliyahnya, al-kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.